Senandung seduh lambayung senja, cerita by Dioseta. Rani cantik, ntar gue anterin pulang ya. Seorang pria menghampiri mejaku saat jam istirahat. Itu Reza, teman sekelasku yang tidak pernah berhenti mencoba untuk menggoda aku. Nah, makasih, gak usah. Gue mau nyelesain makalah dulu pulang sekolah. Aku berusaha menolaknya. Memang, aku sengaja menjaga jarak dari Reza karena dia terkenal sebagai anak orang kaya yang tidak tahu sopan santun. Kecewa dengan jawabanku, Reza memukul meja dan meninggalkanku begitu saja. Aku sedikit menghela nafas lega. Semoga saja dia segera berhenti menggangguku. Waktu menunjukkan jam 3 sore. Aku dan teman kelompokku baru saja menyelesaikan makalah tugas kelompok kami dan bersiap untuk pulang. Anak-anak lain sudah pulang terlebih dahulu. Namun, hal yang kukhawatirkan terjadi. Reza dan teman-temannya terlihat menungguku di depan gerbang. Aku berjalan keluar dengan bersembunyi di belakang teman-temanku. Tapi, sepertinya Reza tetap menyadari dan menghampiri kami yang hendak keluar. Ayo Laran, Rani, pulang sama gue ya. Ayo dong, ucapnya sambil menghadang kami. Udahlah, orang Rani yang gak mau, dia udah bilang kan tadi. Salah seorang temanku mencoba membela aku. Alah, lu gak usah ikut campur deh. Ki, Rifki, urusin nih teman-teman si Rani. Reza mengancam sekaligus memerintahkan teman-temannya. Rifki dan teman-temannya menghampiriku dan menggiring teman-temanku meninggalkan sekolah. Kini hanya tinggal aku dan Reza di pintu gedung sekolah. Apaan sih kamu Reza? Hah? Aku mencoba melawan dan meninggalkannya. Namun tubuhnya yang besar menghalangiku untuk keluar. Kali ini Reza semakin nekat. Ia menarik tanganku dan memaksaku menuju lorong buntu sekolah yang biasa menjadi tempat tongkrongan anak-anak yang cabut dari pelajaran. Eh, apaan sih? Jangan aneh-aneh lu Reza, gue bakal teriak nih. Sebuah ancaman kulontarkan kepadanya. Alah, percuma lu teriak. Sekolah tuh udah kosong. Tuh, itu satpam cupu. Udah gue kasih duit buat pergi. Udah, kamu nurut aja sekarang. Wajah Reza semakin terlihat menjijikkan. Ia semakin nekat memelukku, menjambak rambutku dan mencoba untuk menciumku. Aku mencoba melawan sekuat mungkin. Namun, tenagaku jelas kalah jauh dari Reza. Apaan sih? Tolong! Tolong! Bakal gue laporin lu, Zak. Gue pastiin lu masuk penjara. Ancamku pada Reza. Namun, malah dia berbalik mengancam. Eh, coba aja kalau lu berani. Gue pastiin nih. Gue pastiin. Keluarga lu gak akan selamat. Aku hanya menangis dan terus berteriak, berharap ada seseorang yang menolongku. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Terlihat seorang pria keluar dari kelas yang tidak jauh dari tempatku berada. Reza terlihat ditarik ke belakang. Sebuah pukulan melukai wajahnya. Brengsek! Reza tidak terima dan mencoba melawan. Namun pria itu menahan tangannya dan membalasnya dengan sebuah pukulan telak lagi di wajah Reza. Pergi lu dari sini, cepat, ucap pria itu. Nandar, ngapain lu ikut campur, ha? Cari mati lu, ancam Reza. Ternyata orang itu adalah Nandar, salah satu murid yang dianggap aneh di kelas sebelah. Dia dianggap aneh karena jarang berbicara dengan orang lain dan selalu sibuk dengan Walkman radionya. Tak bergeming dengan ancaman dari Reza, Nandar malah memutar Walkman-nya dan menunjukkan rekaman yang terdengar dari Walkman-nya. Nih, lu dengerin ya. Kalau lu cari masalah sama Rani, rekaman kejadian tadi bakal gua jadiin barang bukti buat kepala sekolah. Ah, enggak. Ngapain kepala sekolah ya? Buat polisi. Kali ini Nandar yang berbalik mengancam. Reza terlihat gentar. Ia segera merapikan bajunya dan segera meninggalkan kami. baju lu sobek tuh. Nih, pakai. Nader melemparkan jaket berwarna hitam miliknya kepadaku. Makasih ya. Aku segera mengenakan jaketnya. Namun Nader terlihat meninggalkanku begitu saja. Nader, tunggu. Segera aku berdiri dan menyusulnya. Namun ia tetap berjalan tanpa memperdulikanku. Aku mengikutinya sampai keluar gerbang sekolah dan mencoba untuk membuka pembicaraan. Nander, makasih ya. Kalau gak ada kamu, gak tahu jadi apa aku tadi. Ucapku sambil mencoba mengejar berjalan di sebelahnya. Ia tidak membalas, malah membuka walkman-nya dan mengeluarkan kaset di dalamnya. Nih, lo gantiin kaset gue. Tadi malah gue pakai buat ngerekam suara Reza. Nanda menyodorkan sebuah kaset bertuliskan nama sebuah band. Iya maaf ya. Sumpah, ini orang aneh banget. Jarang-jarang aku dicuekin cowok kayak begini. Nander, ini kaset Silaun Seven kan? Album 7 Desember? Tanya aku sambil menunjukkan gambar di kaset itu. Iya benar. Kamu dengerin juga? Balas Nander yang mulai menanggapiku. Aku tidak membalas pertanyaannya dan hanya menyanyikan salah satu lirik dari kaset itu. Eh, kok malah bengong? Aku mencoba menyadarkan Nander yang tak berhenti menatapku. Enggak, suara kamu bagus. Wajah Nander sedikit memerah. Semerah senja yang mengantarkan kami berpisah di sebuah persimpangan menuju rumah kami masing-masing. Hari ini benar-benar tidak biasa. Namun, rasa kesalku pada Reza seolah terlupakan ketika aku mencium aroma parfum Nandir dari hoodie yang sendiri tadi tak kulepaskan dari pelukanku. Di hari berikutnya, Reza tidak lagi berani mendekatiku. Sebagai rasa terima kasihku, pada jam istirahat aku mengantarkan bekal makan siang ke kelas Nandir. Namun aku tak menemukannya di mejanya. Eh Rani, cari siapa Ran? Tanya Ani, salah seorang teman sekelasku dulu yang kini sekelas dengan Nander. Itu Nander kemana ya? Lah, tumben nyari Nander. Ada apa ayo? Ucapnya menggoda. Enggak kok, mau ini ngelengkapin data OSIS. Iya data OSIS. Jawabku sambil mencoba menyembunyikan bekal makananku di belakangku. Oh, biasanya dia di pojokan gudang tuh, dengerin walkman biar gak ketahuan guru. Oh di sana. Oke, makasih ya An. Aku segera berlari menuju tempat yang ditunjukkan oleh Ani. Dan benar, Nander sedang menyendiri di sana mendengarkan walkman-nya. Nander, aku mencoba memanggilnya. Namun ia tidak bergeming. Kulepaskan earphone dari kepalanya dan berteriak sekencang-kencangnya. Woi, Nander! Nander langsung tersentak dengan wajahnya yang lucu. Duh, apaan sih Ran? Ngapain sih? Ngagetin aja di orang. Protes Nander. Nih, aku buatin bekal. Dimakan ya. Sebuah kotak bekal kuberikan kepadanya. Gak mau. Sebuah jawaban dingin keluar dari mulutnya. Dih, apaan coba gak mau, enak tau. Aku tidak menyerah. Segera aku membuka kotak bekal buatanku dan memaksa untuk menyuapkan ke mulut Nander. Karena takut seragamnya kotor karena bekalku, ia hanya pasrah menerima suapanku. Itu, kamu dengerin apa sih? Silon Seven ya? Tanya aku sambil merampas sebelah earphone miliknya. Gimana bisa dengerin Silon Seven? Orang kasetnya kan belum lu ganti. Ini rekaman radio semalam. Cerita horor. Jawab Nander. Cerita horor? Eh, jangan bilang radio tengah malam. Tanya aku padanya. Iya benar. Kamu dengerin juga? Gila. Dengerin lah. Aku fans beratnya Mas Ardian. Cuma akhir-akhir ini aku sering ketiduran gak bisa dengerin. Aku tak menyangka. Bocah penyendiri sepertinya ternyata punya beberapa kesamaan dengan hobiku. Sama, Tiap denger gue sering ketiduran. Makanya gue rekam, biar bisa dengerin besoknya. Jelasnya. Mau dong, mau ikutan dong. Tanpa izinnya aku terus menggunakan sebelah earphone miliknya. Dan seterusnya. Pojokan gudang yang kotor dan gelap ini menjadi tempat kami menghabiskan waktu istirahat. Dengan ditemani cerita dari radio tengah malam. Suara telepon rumah berbunyi. Terlihat ibu yang mengangkat telepon itu. Rani, ada telepon nih. Suara ibu menggema sampai ke kamarku. Siapa, Bu? Teriakku yang masih bermalas-malasan di kasur. Nandar. Katanya teman sekolah kamu. Tanpa lama menunggu, aku segera berlari secepat mungkin dan merebut gagang telepon dari ibu. Ibu hanya menggeleng-geleng melihat kelakuanku. Nandar, tumben kamu nelpon. Kenapa? Aku segera berbicara dengan menghaluskan suaraku. Semoga saja dia tidak mendengar suara teriakanku yang cempreng tadi. Ini, kalau gak sibuk, temenin gue mau gak? Terdengar suara Nandar yang sedikit tertahan. Temenin kemana? Ke toko kaset. Kalau gak mau ya gak apa-apa. Udah malam juga kan? Jawabnya dengan terdengar ragu. Mau kok. Kamu di mana? Jelas aja aku mau. Tidak mungkin aku menolak ajakan Nandar. Di telepon umum ujung gang rumah kamu. Aku tunggu di sini ya. Bentar. Dia udah di dekat rumah. Kamu udah di dekat rumah? Kenapa nggak langsung ke sini? Tunggu di rumah aja loh. Aku mencoba mengajak Nandar menungguku di rumah. Takutnya persiapanku cukup lama. Nggak usah. Gue tunggu di sini aja. Kalau nggak mau nggak jadi aja lah. Balasnya dengan mengancam. Terdengar suaranya agak sedikit grogi. Iya, aku kesana. Tunggu ya. Aku segera berganti baju, berdandan seadanya, dan berpamitan pada ibu. Lama ya nungguinnya. Aku menepuk pundak Nandar yang terlihat masih mendengarkan earphone dari walkman-nya. Enggak kok. Kan emang gue yang ngajak. Maaf ya, ngajak keluar malam-malam. Jawabnya dengan wajah yang terlihat cool. Apalagi didukung dengan stylenya cukup keren saat berpakaian bebas. Kok minta maaf? Gak apa-apa kok. Aku seneng. Aku membalas ucapannya. Namun aku yakin, saat ini mukaku pasti terlihat memerah. Apalagi tangan Nandar mencoba menggandeng tanganku dengan ragu. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, aku meraihnya dan menyandarkan kepalaku di lengannya. Sangat menyenangkan. Nandar memiliki selera musik yang bagus. Banyak sekali kaset yang direkomendasikan dan dia berjanji akan meminjamkan miliknya padaku. Sayangnya, hal yang tidak terduga terjadi. Ketika perjalanan pulang, kami berpapasan dengan Reza dan teman-temannya. Wajahnya terlihat kesal menatap kami. Segera saja Nandar maju dan menyembunyikanku di belakangnya. Oh, jadi kamu lebih milih bocah anjing ini daripada gua, ha? Bocah aneh ini, ha? Ucap Reza dengan wajah kesal. Aku tidak menjawab dan hanya bersembunyi di belakang Nandar. Udah Zak. Jangan ganggu Rani lagi. Sekarang dia pacar gue. Nandar mencoba memperingati Reza. Pacar? Nandar bilang aku pacarnya. Sumpah, walaupun di tengah ancaman Reza, aku merasa seneng banget. Rasanya aku pengen segera memeluk punggung Nandar. Pacar? Lihat aja kamu Rani. Nanti kamu yang bakal mati-matian nyariin aku. Ngerti kamu? Ancam Reza yang segera meninggalkan kami bersama teman-temannya. Setelah kepergian Reza, Nandar mengantarkanku sampai ke depan rumah. Nandar, tadi kamu bilang ke Reza kalau aku pacar kamu. Tanyaku sambil memandang wajah Nandar dengan senyum manja. Sorry, maaf ya, gak boleh ya. Jawab Nandar dengan wajah malunya yang terlihat sedikit imut. Boleh kok. Sebuah kecupan kuberikan ke sebelah pipi Nandar dan segera masuk dengan menahan rasa semalu-malunya. Aku melihat dari jendela Nandar masih di depan rumah sambil memegang pipi yang kucium itu dengan senyum di wajahnya sebelum ia berlari untuk pulang. Keesokan harinya, aku sah menjadi pacar Nandar. Semua terasa begitu menyenangkan. Aku selalu berangkat pagi, tidak sabar untuk selalu bertemu dengan Nandar. Dan jam istirahat selalu kami habiskan berdua di pojokan gudang dengan mendengarkan Walkman-nya. Namun sayangnya, hal indah itu tidak berlangsung lama. Hujan deras terjadi sepanjang hari hingga malam. Sepulang sekolah, aku hanya menghabiskan waktu di rumah hingga malam dan tertidur. Tidak lama setelah aku memejamkan mata, suara petir yang menggelegar membangunkanku. Lampu kamarku tidak lagi menyala. Aku mencoba melawan rasa kantukku untuk keluar. Namun itu semua terhenti oleh suara ketukan di jendela kamarku. Kamarku ada di lantai 2.